الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الثاني yang kedua mayan sibual mudhari'a bi'idmari'an amil nasab yang menasabkan fi'il mudhari' dengan mengidmarkan an, annya diidmar, jadi nanti fi'il mudhari'nya mansub bi'an mudmaratan ba'da kada wa kada ba'dahu setelahnya. Ini ada kisman matud maru'an ba'dahu jawazan wa matud maru'an ba'dahu wujuban, yaitu yang diidmarkan dengan an yang setelahnya itu hukumnya jawaz, artinya jawazan, idmarnya an hukumnya jawazan, artinya ketika annya antum munculkan itu boleh, ya itu boleh. Baik. Dan juga yang kedua, yang diitmar dengan an, annya itu diitmar wujuban, wajib diitmar. Taib. Qala syarih wa qawluhu ya matut maruba an ba'dahu jawazan ila akhir, makna idmariha jawazan, makna diitmarkannya an secara hukumnya boleh itu apa? Annahu yajuzu idharuha fil kalam, bahwasanya an itu boleh ditampakkan dalam kalam. Fayajuzu binahwi jitu li aqra'a, itu kan aqra'a fi'lun mudhari' mansubun bi'an mutmaratan jawazan. Baik, maka boleh aja antum katakan jitu li an aqra'a. Qala ta'ala wa ma umirtu li a'dila bainakum, li a'dila, ya. Nah di ayat yang lain wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Berarti annya jawazan. Ya. Di itmarnya jawazan. Di ayat yang kedua, di ayat yang kedua wa umirtu li an akuna awwalal muslimin, itu annya tidak di itmar tapi di izhar, dinampakkan. Ayat yang pertama wa ma umirtu wa umirtu apa? Wa umirtu li a'dila bainakum, di idmarannya. Kalau yang kedua di izhar. Berarti annya di sini idmarnya hanya jawazan hukumnya. Ya. Wa ma'na idmariha wujuban, dan makna idmar an itu wajib, annahu la yajuz idharuha fil kalam. Ya, enggak boleh annya tersebut ditampakkan dalam kalam. Ini wadih gampang jelas ya. Ya, makna jawazan dan wujuban yaitu hukum diitmarnya an. Kalau jawazan berarti boleh ditampakkan, boleh enggak. Nah sekarang permasalahan begini, ya, dari mana kita tahu an tersebut jawazan atau enggak? Pertama mesti ada syahid dari Al-Quran. Nah seperti ini, berarti ya yang dia setelah apa? Setelah apa itu? Setelah lamu ta'lil ya. Ya, setelah lamu ta'lil. Wa umirtu li a'dila. Li li an akuna. Nah. Fal awwalu khamsatun. Ya. Yang pertama ada lima. Ya. Wa hiya lamu kai. Lamu kai. Ini yang mana ini? Ya. Apa? Jawazan. Hah? Wujuban ini. Ya. la mukainahu wa umirna linus lima li rabbil alamin. Berarti kan linus lima, ya, takdirnya apa? Li'an nuslimah. Maka nuslimah di sini, afwan, ini yang jawazan ya. Jawazan fal awal, ini kan fal awal. Fal awal jawazan. Li'an nuslimah. Lihat di Irab, ya. Nuslimah fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mutmaratan jawazan ba'da lam. Ya. Baik. Wa qawluhu la mukai wa yuqalu laha la muta'lil, disebut juga la muta'lil. Oh iya, kan tadi ayat yang tadi la muta'lil. Wa umirtu li a'dila wa umirtu li an akuna. Ya. Baik, disebut juga la muta'lil atau la mukai. Wa inna ma udifat ila kai, dia diidofahkan pada kai. Kenapa? Li annaha, ya, takhlufuha fi ifadati ta'lil, karena dia menggantikan, ya, ketika dia memberikan ifadah ta'lil, ya, ta'lil itu apa sih? Alasan, ya, inda hadfiha, ketika dihadaf. Fa innahu yasihhu fil misalil mutaqaddim, ya, antah, ya, antah zafaha, karena boleh saja pada contoh yang lalu anda menghadafnya. Wa tu'awwidu anha kai, dan anda gantikan dengan kai. Fatakul jitu kai akro'a, pada contoh yang lalu kan jitu li akro'a, takdirnya jitu li an akro'a, boleh pakai li an akro'a, ya. Nah itu kan disebut lamu ta'lil. Nah boleh juga disebut lamu kai, karena boleh aja pada contoh yang lalu itu antum katakan jiktu kai akro'a, so, aku datang supaya aku membaca. Ya. Wa yuqalu laha, berarti namanya ada dua, tambah lagi ini ada tiga. Lamul jar, lamul jar. Kenapa dinamakan demikian? Di annal masdara al mu'awala minal fi'li al masbuki bi'an al-mutmarati majrurun biha lafdan, karena masdar mu'awal dari fi'il yang dilebur dengan an-mutmar itu majrur dengan lam tadi secara lafad. Wa taqdiru fil misali sabiq jitu lil kira'ah, ya. Wa fil misali musannif wa umirtu li islam linuslima, gitu kan, aslama yuslimu islama. Berarti disebut lamujar. Nah, penyebutannya itu karena, ya, fi'il mudhari'nya mansub dengan an, an tersebut adalah harfu nasbin wa masdarin, maka menta'wil. Ini wadih jelas ya. Baik. Misalnya kita katakan apa lagi? Hah? Apa namanya? Zahaba Zaidun ila qaryatihi li apa? Zaid pulang, Zaid pergi ke rumahnya untuk apa? Li yushahid apa namanya? At-tilfas gitu ya. Li yushahida, biar ngapain Zaid pulang ke rumahnya? Pergi ke rumahnya Zahaba, bukan Zahaba, Roja'a, ya, ya. Kampung. Kampungnya. Kampung semua tadi ke dalam. Liazura. Rumah. Ummahu. Kan ini lamnya lamu ta'lil atau lamul kai. Kalau lamu ta'lil berarti ini, berarti ini kerjakan dia zura, berarti mansub dengan an mutmaratan jawazan. Kenapa boleh kita katakan? Nah, li an yazura. Nah, boleh juga lah mulkai. Ya. Nah, kai yazura. Nah, boleh juga disebut lamul jar karena takdirnya ya li ziarah. Li ziarah. Li ziarati ummi. Nah, disebut lamul jar. Baik, wadih ya. Ya, karena masdar an dan yang fi'il yang masbuk yang dilebur dengannya yang menjadi ditakwil ke takwil masdar ziarah. Zara yazuru ziaratan. Baik. Qala wa yushtaratu li jawazi idmari haba da lamikai alla yaqtarina al fi'la. Ya, bila alla yaqtarina الفعل بالله النافية أو الزائدة كالأمثلة السابقة. نعم. ويشترط لجواز إدمارها. Ya. Nah, di antara syarat kebolehan diidmarkannya an setelah la mukai. Ya, apa? La yaqtarina al-fi'lu bila an-nafiyah. Fi'ilnya tidak beriringan dengan la nafiyah. Atau la zaidah. Semisal yang contoh yang lalu. Fa in iktarana biha, kalau fi'ilnya beriringan dengan la nafiyata zaidah, wajaba idharuha. Wajib diidhar, enggak boleh diidmar annya. Fa misalin nafiyah qauluhu ta'ala, contoh fi'ilnya beriringan dengan la nafiyah. Ya. Li alla li alla yakuna halanna 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Ya, kenapa Allah turunkan para rasul? Li alla yakuna linnasi 'ala Allah hujjatun ba'da rusul. Agar manusia enggak ada hujah lagi untuk ngeles di hadapan Allah setelah diutusnya para rasul. Ya, syahidnya di sini di mana? Di alla yakuna. Annya wajib diidhar. Nah, contoh yang zaidah li alla ya'lama. Ya? Kenapa? Wajib idhar. Ya, contoh yang berikutnya yang wajib idhar karena berjumpa dengan la zaidah li alla ya'lama ahlul kitab. Lanya la zaidah. Ya, kenapa? Karena enggak berfungsi itu lanya. Bukan supaya ahlul kitab tidak mengetahui, tidak. Justru agar ahlul kitab mengetahui. Ay liya'lama ahlul kitab. Ya, supaya ahlul kitab mengetahui. Nah, lihat di situ annya muncul. Kenapa? Karena di idgham dengan lam, ya, yang muncul hamzahnya aja. Li'alla. Taib. Wal waw wal fa, kemudian waw dan fa. Wasumma wa'au al-atifat. Ya. Kemudian huruf-huruf ataf. Waw, fa, summa, dan au. Ya. Alas min khalisin. Pada isim yang khalis, yang murni. Laisa fi ta'wilil fi'il. Yang enggak ada unsur ta'wil dari fi'il. Nahu qawlihi walubsu ibadat, ya, walubsu ibaatin, ibaatin, wa taqarra aini. Syahidnya di sini. Taqarra, qarra ya qarru, qarra ya qarru. Ya, tayy. Ya, perhatikan di situ. Lihat di footnote. Hadza syahid. Ya. Ini adalah awal dari wafir diucapkan oleh imra'ah. Itu maisun. Ya. Binti Bahdal al-Kullabiyah zauj Muawiyah, ya istrinya Muawiyah radhiyallahu anhu, Maisun, ya ahabbu ilayya min lubsi syufuf, yang paling aku sukai ialah pakaian yang syufuf, yang tipis, ya. Baik. Wa qaulul musannif nahu qaulihi, lihat perhatikan. Padahal yang mengucapkan istrinya Muawiyah ya, namun diucapkan qaulihi. Ya. Kata al-faqih al-aula qauluha, nahu qauliha gitu. Ya. Wa huwa syakhs al-musamma Maisun al-Kulabiyah. Nah, ini seorang apa? Sesosok pribadi yang namanya Maisun Al-Kulabiyah zauj Muawiyah ibni Abi Sufyan. Ya. Nah, istri dari Muawiyah bin Abi Sufyan wa ummu ibnihi, dan ibu dari anaknya Muawiyah itu Yazid. Ya. Lihat di lugahnya itu lubsu aba'ah. Aba'ah bil mat min al-aksiyah, pakaian. Artinya baju gamis. Mengenakan baju gamis taqarra aini, ya itu membuat menyejukkan pandanganku. Taqarra aini itu kinayatun anis surur, itu kiasan dari ekspresi kegembiraan. Syufuf bidomishin jamusyuf, itu bifat jamusyaf bifat ha atau wakasnya syif, wahuwa saubur raqiqu, itu pakaian tipis an-na'im alladhi ya yasufu amma tahta. Al-makna walubsu kisa', ya mengenakan pakaian min sya'ar, ya dari ya bulu-buluan yang tipis ala adati ahli al-badiyah, ya yang merupakan kebiasaan orang-orang Arab Baduy, itu qurratu aini, penyejuk pandanganku, ai sururi, ya sururi, kegembiraan itu adalah kegembiraanku, sururi, ya sururi, ya bi ahli, ya pada keluargaku, ahabu ilayya, itu lebih aku sukai mimma ana fihi min lubsi asyabi arraqiqah an-na'imah. Lebih aku sukai ya daripada pakaian yang raqiqah yang na'imah. Nah i'rabnya wawawnya waw atifah, lubsu mubtada, waw mudaf, aba'ah, aba'ah mudafun ilaih, waw atifah, perhatikan taqarra. Nah ini syahidnya di sini fil mudhari mansub bi an mutmaratan jawazan ba'da al waw al atifah. Nah waw atifahnya itu didahului oleh ya kan itu wa taqara, lihat perhatikan ini fiil. Tapi dia kan ma'tuf berarti ya. Nah ma'tuf alaihnya isim khalis. Isim khalis. Harusnya ma' jumlah. Ya, jumlah fi'liyah kalau dia ma'tuf, ma'tuf alaihnya jumlah fi'liyah juga kan? Ya. Nah, ternyata ma'tuf alaihnya jumlah ismiyah. Dan isimnya isim khalis. Isim khalis isim yang murni yang enggak ada takwil fi'il. Ya. Baik. Aini fa'il wa huwa mudafun ya mutakallim mudafun ilaih. Khabar mubtada itu ahabbu, ya. Oh itu yang di awal tuh. Ahabbu ilayya min lubsi syufuf, itu mengenakan pakaian gamis menyejukkan pandanganku, lebih aku sukai daripada mengenakan pakaian tipis. Nah itu ahabu itu walmas apa namanya khobar mubtada, dan masdar muawal marfu ataf, ya masdar. Jadi walubsu aba'ah takdirnya walubsu aba'ah wa iqraru aini. Asyahid bihi taqarra aini. Nanti masdar muawal itu yang jadi ma'tuf ma'tuf ke jumlah ismiyah. Haitu nusiba al-fi'lu bi'an mutmaratan jawazan ba'da atifin masbukin bismin khalisin min taqdirir fi'il wa huwa lubsu. Baik. Paham sini? Kemudian wa qawlihi laula tawaqqu'u mu'tarrin fa urdiyahu. Kalau bukan karena khawatir menunggu fa urdiyah. Ya. Fa urdiyahu. Syahidnya di sini di mana? Fa'urdiyahu, ya, tawakku intidaruhu, ya. Lihat itu ada syahid sadrubaitin min al-basir, awalnya panjang, walayu rafu qaidu, enggak diketahui siapa. Lihat itu ma kuntu usiru, ya, atraban ala tirabi. Tawaqqu syai' intidaruhu, menunggu. Bukan kalau bukan karena menunggu wartikhabuhu al-mu'tarri bil ain al-muhmalah wa ta'al musannad itu faq, ya apa namanya al-faqir alladhi yata'arrad al-ma'ruf. Kalau bukan karena menunggu, ya, orang yang fakir. Nah, baik. Fa'urdiyahu. Maknanya laula taraqqubu man yata'arrad li fi'lil ma'ruf wa irda'uhu ala ma athara asy-sya'iri al-musawi li ghairihi fi sin ala al-musawi lahu fi sinni. Taib. Nah. Wa qawluhu inni wa qatli sulaikan summa akilahu. Ya. Inni wa qatli sulaikan. Sulaikan bisigot tasgir isim rajul, ya, sulaik. Ya. Wa qawlihi ta'ala aw yursila rasula. Baik, kita baca syarah. Qala syarih. Wa qawluhu ay lubs laysa fi ta'wilil fi'il. Jadi huruf atafnya mesti, ya, sebelum huruf ataf isim yang enggak ada ta'wil fi'il. Ay lam yaqsid bihi ma'nal fi'li. Yang dia tidak tujukan itu makna fi'il. Zalika kal masdar, semisal masdar. Au ya kama fi amsilatil musannif, sebagaimana contoh musannif. Lubsu labisa yalbasu lubsan, maka taqarra mansub bi an mutmaratan jawazan ba'da al waw al atifah wa atifahnya alas min khalisin min taqdir fi'il, isim tulen yang bebas dari takdir fi'il, yaitu lubsu. Wa inna ma udmirat an, annya itu diidmar Kenapa li alla yalzama athful fi'li 'ala al-ismi? Supaya tidak mengilzam, mengharuskan atau fi'il ke isim. Kan itu jumlah fi'liyah taqara'i. Fal masdarul muawwal min al-fi'li al-masbuq bi al-mutmarati marfu'un bil ataf. Ya, maka masdar muawwal qarra yaqurru, ya, iqrar, ya. Masdar yang ditakwilkan dari fi'il yang dilebur dengan an-mutmarah itu ma'tuf ke jumlah ismiyah lubsu. Takdirnya lubsu aba'atin wa iqraru aini. Nah. Berikutnya juga dengan contoh yang kedua, fa'urdiyahu mansubun bi'an mutmaratan jawazan, ya, ba'da alfa al-atifa al-asmin khalis. Itu mana isim khalisnya tawakku, karena dia masdar. Wal masdar mu'awwalu marfu'un bil ataf ala tawakku wa taqdir laula tawakku mu'tarrin fa irda'i iyahu. Arda yurdi irda. Kemudian pada contoh berikutnya, inni qatli, inni wa qatli sulaikan summa akilahu. Akila mansub dengan an mutmaratan jawazan ba'da summa, pakai huruf atof summa. Masdar muawwal mansub dengan atof ala qatli. Takdirnya inni wa qatli sulaikan summa, ya, akli tiyahu, aku dan qatli, ya, korban bunuhku si Sulaik, ya. Kemudian pada ayat au yursila rasulan mansubun bi an mutmaratan jawazan ba'da au wal masdar muawwal mansub bil ataf ala ala wahyan wa taqdir ila wahyan au irsalan. Arsala yursilu irsal. Nah, fa in kana al-ismu ghairu khalisin, kalau isimnya bukan khalis, ai alladhi yaqsidu bihi ma'na al-fi'l, bukan isim yang ditujukan untuk ma'na fi'l, imtana'a an-nasbu, enggak boleh nasab. Nahu at-ta'iru fa yaghdabu zaidun ad-dubabu. At-ta'iru fa yaghdabu. Lihat, yaghdabunya marfu birafi yaghdabu, jawab ujuban. Kenapa? Li'annahu ma'tufun ala ta'ir. Ya, ta'ir wa huwa ismun ghairu khalisin. Sedangkan ta'ir isimnya enggak murni khalis. Enggak tulen. Li'annahu fi ta'wilil fi'il. Alladhi yatiru. At-ta'ir kan isim fa'il. Ya, fayagdabu zaidun adubabu. Burung. Maka Zaid marah. Zaid dan Bu Zubab. Zubab apa Zubab? Lalat. Fata'ir mubtada ad-dubabu khobar. Jumlah yaqdab Zaidun ma'tuf ke fa ala silah an. Kama ra'aita fi taqdir. Tapi cukup kita masuk dikit. Subhanakallahumma wa bihamdika. Shalallahu alaihi wa sallam.